Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah dan kita sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini kita mengkaji ayat 105 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yaftaril kazibal lazina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sungguh yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Ayat 105 ini menarik untuk kita kaji. Karena apa? Karena banyak sekali kata-kata dustanya. Yaftari al-kaziba al-kazibun. Orang yang mendusta itu suka mengadakan kedustaan. Tiga kata-kata dusta. Dua disebutkan dengan kazaba, kazibun. Yang satu disebutkan dengan kata-kata yaftari. Artinya apa? Artinya orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, atau orang yang tidak mengoptimalkan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, maka dia akan mendustakan apa yang ada di hadapannya. Dia akan apologis, menyelamatkan dirinya karena ketidakberdayaan dirinya atau karena tidak keimanannya kepada kedua ayat ini. Ulaika humul kazibun. Dia akan menjadi orang-orang yang bohong. Dia merasa dirinya telah bahagia, padahal dia adalah sebenarnya dalam keadaan penderitaan yang amat sangat. Dia merasa dirinya adalah sebagai orang yang sukses, padahal dia bohong. Karena apa? Sebenarnya dia adalah orang-orang yang gagal. Dia merasa dirinya sebagai orang yang telah berhasil, padahal dia bohong. Karena sebenarnya dia adalah orang-orang yang tidak berhasil. Ulaika humul kazibun. Mereka adalah orang-orang yang mendusta, pendusta, pembohong. Kenapa? Karena bagaimana dia merasa dirinya berhasil ketika dia menjauh dari Allah, ketika dia hanya membangun hidup ini dari materi dan melupakan bahwa dirinya tidak lepas dari unsur rohani, jiwa yang itu lebih penting daripada materi. Bagaimana dia merasa dirinya sukses hanya melihat bahwa dia telah memiliki perusahaan begitu banyak, bahwa dia telah mendapatkan jabatan atau kedudukan, atau ketika dia merasa bahwa hari ini adalah lebih baik dari segi materi dibandingkan 10 tahun yang lalu, padahal sebenarnya dia masih mendambakan kasih sayang dari keluarga. Dia mendambakan senyuman dari anak dan istri. Bagaimana dia merasa berhasil, bagaimana dia merasa bahagia kalau rupanya raut mukanya tidak pernah tersenyum, kalau rupanya jerih payahnya tidak dapat dibagikan kepada siapapun. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang yang tidak beriman kepada ayat suci Al-Quran, orang yang tidak membaca, menghayati dan mengamalkan keindahan Al-Quran, pasti menjadi sosok-sosok pendusta terhadap dirinya. Dia merasa berhasil padahal dia tidak berhasil. Di studio tidak hadir Ustaz Perdana, kami minta kontribusi di ayat 105 dari surah An-Nahl ini. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik di dalam keterangan ayat ini karena Allah sekali lagi memberikan satu penegasan tentang hal yang akan terjadi ketika seseorang tidak beriman kepada Al-Quran, yaitu yaftaril kaziba, akan ada ucapan-ucapan yang penuh dengan kedustaan, akan ada sikap-sikap yang penuh dengan kedustaan, dan hidup seseorang itu akan dipenuhi dengan kedustaan. Tidak ada orang yang suka dibohongi, ya. Orang yang berbohong sendiri tidak suka kalau dia dibohongi oleh orang lain. Ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya kebohongan itu tidak diterima secara fitrah, tidak diterima oleh siapapun dan akan dikecam oleh siapapun. Akan tetapi ketika seseorang tidak lagi beriman kepada Allah ya, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak punya pegangan di dalam kehidupannya, maka hidupnya yang terjadi adalah dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan fitrahnya. Innama yaftaril kaziba, yang akan terjadi akan ada kebohongan-kebohongan yang terus bermunculan, dan ini akan membuat hidupnya menjadi hidup yang penuh dengan pendustaan. Akan tetapi pertanyaan terbesarnya adalah sampai di manakah kita mampu terus berbohong di dalam kehidupan ini, ya? Ya. Tidak akan ada orang yang terus-terusan bisa berbohong karena dia tahu bahwa kebenaran itu adalah berkata jujur, itu adalah sesuatu yang utama untuk dia lakukan di dalam kehidupannya. Saya teringat kemarin ada salah satu acara di televisi di mana ada ketahuan seseorang yang ikut acara Big Brother itu ternyata seorang pendusta dan banyak sekali membohongi orang lain, banyak yang kena tipu. Akhirnya yang kena tipu ini diwawancarai dan semua mengecamnya, dan apa akhir dari orang yang tukang membohongi ini atau pendusta ini? Dia dikeluarkan dari acara itu dan disambut oleh polisi, dibawa langsung ke penjara, ya, untuk menerima segala hukumannya. Apa yang bisa kita pelajari di situ? Bahwa tidak ada kebaikan bagi seseorang yang mendustakan orang lain. Ya, dia akan dikecam oleh orang, dia akan dilaknat oleh orang lain, dan hidup ini sangat tidak enak kalau ternyata orang menyumpahi kita. Sangat tidak enak kalau ternyata, ya, orang menyumpahi kita. Konon lagi kalau memang ternyata yang kita lakukan adalah baik, maka bukan hanya orang lain menyumpahi kita, akan tetapi bisa jadi la'anahumullah, orang-orang seperti ini, atau mungkin juga kita akan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam keterangan Al-Qur'an Allah mengatakan innal ladzin mereka akan dilaknat oleh Allah, mereka akan dilaknat oleh malaikat dan juga seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini karena tindakan-tindakan mereka yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waspada dengan sikap seperti ini, karena sikap ini sebenarnya berpangkal dari la yu'minuna, tidak percaya terhadap Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran secara lebih baik, tidak pernah membaca Al-Quran sehingga tidak tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan. Ulaika humul kazibun, mereka adalah hidup yang hidupnya itu merupakan kehidupan yang penuh dengan kedustaan, dan hari-hari mereka dihiasi dengan hari-hari yang penuh dengan kedustaan. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Perdana. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana menegaskan kepada kita apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, wahai Nabi, apakah seorang mukmin itu mencuri? Maka Nabi Muhammad berkata, iya, ada saja mukmin itu yang mencuri. Wahai Nabi, apakah mukmin itu penzina? Ya, boleh jadi ada saja orang yang mukmin itu menzina. Wahai Nabi, adakah mukmin itu berdusta? Maka Nabi berkata, mukmin itu tidak mungkin untuk berdusta. Jadi ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh Ustadz Perdana, bahwa sifat bohong itu tidak identik dengan, sifat bohong itu tidak sangat berseberangan dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beriman kemudian dia berdusta? Untuk itu ketika ada seseorang yang ingin masuk Islam, Nabi Muhammad berwasiat kepadanya, la takzib. Kamu boleh berbuat apapun tapi jangan dusta. Dan ketika dia ingin mencuri, dia teringat, ya, oh, kalau saya mencuri, Nabi Muhammad bertanya, apa kerja kamu hari ini? Kalau saya berkata jujur, saya akan dihukum. Tapi kalau saya bohong, dikatakan saya tidak boleh berbohong. Akhirnya dia tidak mencuri. Ketika dia ingin berzina, ditanya, dia pun berpikir, kalau ditanya Nabi, apa kerja kamu hari ini? Kalau ku jawab aku berzina, maka aku akan dihukum. Tapi kalau aku berkata aku tidak berzina, aku telah berbohong. Akhirnya semua kemaksiatan itu sirna dari dalam dirinya karena dia berkata, saya tidak boleh berbohong, dan itulah pesan Nabi Muhammad. Maka ada perkataan yang paling menarik dalam membangun rumah tangga, tiada dusta di antara kita. Keutuhan rumah tangga yang digambarkan dengan misa konghalizo, ikatan yang kuat, akan bertambah kuat ketika amanat antara suami dan istri tetap dipegang begitu kuat dan kokohnya. Ini adalah pemahaman bohong kedua. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan yang sangat spektakuler dari ayat ini, bahwa ada dua pengertian kebohongan pada ayat ini. Yaftarinal kaziba ulaika humul kazibun, yaitu apa? Yang pertama, sifat bohong kepada orang lain. Kita membohongi orang lain. Suami membohongi istri, istri membohongi suami. Terjadi perselingkuhan di antara keduanya. Benih-benih kehancuran pun telah ada. Atau masyarakat membohongi pemerintah, pemerintah membohongi masyarakat. Sifat tidak saling percaya di antara keduanya telah hancur, sehingga hancurlah negara tersebut. Dan ini dilarang pada ayat ini, bersumber karena apa? Karena keduanya saling tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami kalaulah dia sholat berjemaah menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya, akan tumbuh rasa saling percaya. Begitu juga istri saling mengingatkan suami untuk membaca Al-Quran bersama-sama dengan anak-anaknya, tumbuh keharmonisan di dalam keluarga. Tetapi ketika itu rumah tangga tidak dibangun dengan keimanan, kehancuranlah yang melangga. Ketika negara tidak dibangun dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam arti sebenarnya, bukan sekedar dihafal dan disimulasikan, tapi diamalkan menjadi menyatu di lini kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kekokohan negara lah yang akan terwujud. Yang kedua, yaitu sifat bohong terhadap diri sendiri. Membohongi diri sendiri, merasa dia berhasil, tetapi karena dia tidak beriman, sebenarnya dia adalah orang-orang yang gagal. Negara yang tidak beriman seperti komunis adalah negara yang gagal. Negara Amerika yang menjauhkan ketuhanan dan mengagungkan materi akan menghancurkan segala lini kehidupannya. Begitulah membohongi diri sendiri karena tidak beriman kepada Allah, dengan mengatakan saya adalah orang berhasil, saya adalah orang yang sukses, saya adalah orang yang bahagia. Semua motivasi yang tidak dibangun dengan iman kepada Allah, tidak mendekatkan kepada Al-Quran dan membaca alam semesta, adalah kehancuran dan kebohongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat ya.